Tinarabuka purwakan ingkang budaya karaya ireng kababar mungging sasana biar wauto kocaping negari Pancawati ya Sang Prabu Rama Wijaya lagi lenggah sinuwaka wonten ing sela gegilang kadhaping kang Rai Raden Lesmana Widadi punapa dene Narapati Sugriwa tumedhai para wadya kapi yen kapiyarsa lirwah yaning mardawa sundari winaya setamandala kodam tujuh tipe thank you. Soto Prabu Rama Wijaya ingkang nandang tuh kita lagi kutan araso ngandiko Prabu Adiyota nonowani mubah musi samyo silo hamari gelu ingkang caket mungdengi ngarso noto Yuradenek semono widakdo punopo dini narapati sugriwo anengenaken Bambang Senggono amengkeraken Raden Joyo Anggoto Joyo anilo angiwaken kapi jembawa Nagriku kasambutan poro wadiokap Blabar pindau samudro tanpo tepi Wauto Pangdas maraniro Prabu Rama Wijaya Ikyai narapati sugriwo Wiswano nengara saning sun tak kira wis tanggap kara saning sun Mangkono srinalendra Lengriku seret wiji lingkang sabjo Nyanyi Poro ngayo Prabu Rama Wijaya sanget hemeng inggale kota Bambang Sengono talingan lir sinepi pawani taksih mudho tan saged ngapa ing rikurna ya matur Yeah, I'm a dream. Yayi Narpati Sugriwa Payoden Prabagi Aglis Ingkang Samya Bandaya Wato Prabu Rama Wijaya sawadya balu ingkang lagi obondo yuto lengriku anulya merepeki enggal-enggalan Yeah. Roto suto inggali ruas bombong dados dutaning nalindro lengger kunalyun ning setaken paneng setiro anulyun tepaken jejamang sesumpingiro anulyun miwir-miwir kepuiro wir-wir-wir rius nyumuryaning kang busono nulia jancut taliwondo jancut sarani wong aji cingkau butakening suariro Luyung gedruk siti bantol, ngayu inga koso, blas, Luyo Terno. Bambang Senggono kocak wonten kempalaning carito paciniman ngalengko dirojo ingkang janggui sak jawining trata nomo ditya wilkadaksini angula timbuk pilih wonten telik sandi upayaning mangsa ingrik tindairo galia kalia lir saduro lur mauso duka iki sapa. Lo kok